Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', masih dalam pembahasan faraid atau ilmu waris tentang warisan janin. Takwa ya Syekh. Naam. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yarithu wa yurasu in istahalla sarikhan aw 'atasa aw baka aw rad'a أو تنفس وطلع زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستحل ثم مات وخرج لم يرث. Kemudian janin mewariskan atau diwariskan ini istahalla sarikhan, apabila dia didapati berteriak keras atau ada rasa hausan atau baka atau dia bersin atau dia bersin atau baka atau dia menangis atau rodoa tanah bimana menyusui, iya dia menyusu di ibunya atau dia menyusu atau tanafas atau tola zaman tanafusi atau dia bernafas dan panjang waktu atau zaman bernafasnya. Awujida dalilu hayatihi, atau didapatkan dalil atau tanda-tanda kehidupannya, bukan hanya semata gerakan-gerakan kecil. Wa in dhahara ba'dahu, ikhtilaj itu menggeliat. Atai. Dan bukan hanya sebatas menggeliat. Wa in dhahara ba'dahu, apabila tampak sebagian daripada tanda-tanda kehidupan, kemudian dia berteriak, kemudian dia mati, wafat. Wa in zahra ba'duhu, jika anak bajannya itu lahir sebagian tubuhnya. Wa in zahra ba'duhu, apabila janin tersebut lahir dan sebagian tubuhnya keluar dari rahim ibunya, fastahalla, kemudian dia berteriak, summa mata, kemudian mati, wa kharaja, lalu keluar, lam yaris, maka tidak mewariskan. Ya, tidak mewarisi. Nah. Ya. Baik. Sini mu'alif mengatakan kapan anak bayi janin itu dianggap dia menerima waris atau dia hartanya diwariskan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, dari mana anak lahir kemudian meninggal kemudian ada bagi-bagi harta warisnya? Siap. Baru lahir Ustaz ya. Ya wallahu'alam. Kemungkinan ayahnya wafat. Ya. Atau ayahnya atau kakeknya menghibahkan. Dia mengatakan oleh kakeknya, untuk cucuku yang ini aku berikan tanah kebunku yang itu. Ternyata dia lahir dalam keadaan wafat, tentu kebun tadi dibagi-bagi warisannya kepada ahli waris bayi yang baru lahir ini. Kapan sifat dia mewarisi dan dia diwarisi? Itu jika istahalla sarikhan, jika anak ini mengeluarkan suara tinggi dengan berteriak, ya, lahir berteriak atau lahir keluar dari perut ibunya dan dia bersin atau keluar dari perut ibunya menangis, umumnya menangis, atau keluar dari perut ibunya dan langsung bisa menyusu ke ibunya, atau keluar dari perut ibunya dan sempat bernafas, dan dia walaupun tidak teriak, tidak bersin, tidak menangis, ya, dan tidak langsung menyusu, tapi masih bernafas. Kelihatan nafasnya ada dan bernafasnya cukup lama. Ya. Ini bila terpenuhi ini, maka dia mewarisi dan diwarisi. Atau ada bukti kehidupannya, bukti bahwa dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup ada, selain bergerak atau menggeliat, selain sedikit bergerak atau menggeliat. Kalau itu tidak dianggap oleh para fuqaha bukti bahwa dia lahir dalam keadaan hidup. Ya. Wa in zahara ba'duhu, jika muncul keluar dari perut ibunya sebahagian, biasanya kan anak lahir kepala dahulu, sebahagian baru setengah kepala masih mau keluar bagian apa namanya ini, Ustaz? Bahu, bahu, lagi dokter lagi berusaha, ya, anak keluar baru bagian kepala dibantu oleh bidan atau dokter, kemudian bahunya akan keluar, lalu ada suara keras dari anak tersebut, ya, kemudian setelah suara itu anak itu wafat. Setelah wafat, wafat anak itu dan keluar semua tubuhnya dari perut ibunya. Kalau seperti ini tidak mewarisi. Ya. Karena Mu'adzim ini mengatakan dia lahir baru setengah badan, belum keseluruhannya. Berbeda tadi kalau lahir keseluruhannya dan ada tanda-tanda kehidupan. Kalau baru setengahnya langsung wafat, tidak mewarisi. Allah wasilah syekh. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, wa in zahara wa in juhila al-mustahillu min at-tawam amaini wa ikhtalafa ilsuhuma yu'ayyanu bi qira'atin. Yu'ayyanu. Naam, yu'ayyanu bi qira'atin. Dan apabila tidak diketahui janin yang keluar kembar, salah satu waktu lalu irsuhuma, dan ada dan berbeda pembagian warisan keduanya, yu'ayyanu biqur'ah, maka ditentukan dengan cara diqur'ah, dengan mengundi. Ya, bila tidak diketahui siapa yang berteriak, nah, lahir kembar, ya, tapi tidak tahu siapa yang berteriak dahuluan, ya, dan warisan mereka berbeda. Kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, tidak ada masalah. Nah. Ya. Tapi bila satu laki-laki, satu perempuan, tidak tahu, ya, siapa yang berteriak, apakah laki-laki atau yang perempuan. Ya. Kemudian mereka meninggal. Kan keadaan meninggal tadi lahirnya. Keluar, ya, dan mereka meninggal. Bagaimana menentukan hak warisnya, siapa yang sering mewarisi, yang laki-laki dulukah atau yang perempuan dulukah. Ya, yu'ayyanu bi qura'ah ditentukan dengan diundi. Ya, diundi, cara mengundi gampang, laki perempuan, laki perempuan, ambil umpamanya perempuan, umpamanya keluar, berarti yang mewarisi, yang waris dan mewarisi adalah yang perempuan. Laki-laki yang keluar, nama warisan dan diwarisi adalah yang laki-laki. Seperti itu. Lanjut, Syekh. Wal khunsal mushkilu yarithu nisfa mirasi zakarin wa nisfa mirasi unsa. Kemudian al khunsal mushkilu, yaitu anak yang tidak diketahui jenis kelaminnya secara jelas, yarithu nisfa mirasi dzakarin, dia mewariskan setengah dari warisan anak laki-laki dan setengah dari warisan anak perempuan. Ya. Bila seseorang lahir dalam keadaan bisa jadi dia tidak punya kelamin sama sekali, sehingga dibuatkan oleh tim medis kelaminnya. berarti tidak bisa diketahui laki atau perempuan. Bisa jadi dia lahir dengan dua kelamin, ada alat vital laki-laki, ada alat vital perempuan, dan duanya sama-sama berfungsi. Berfungsi artinya buang air kecilnya dari keluarnya keluar dari keduanya. Ini bagaimana cara menentukan hak warisnya, ya seperti itu. Kalau lahir seperti itu, adapun transgender yang ada sekarang tidak termasuk itu. Ya, Allah lahirkan dia dalam keadaan laki-laki, lalu dia operasi berubah jadi perempuan, maka tidak pembahasan para fuqaha. Fuqaha dalam bidang masalah khunsa, dia bukan itu yang dimaksud dengan khunsa. Ya, maksud dan khunsa memang terlahir dengan keadaan jenis kelaminnya tidak diketahui. Tapi kalau dua jenis kelaminnya, tapi jelas dia umpamanya haid di kelamin perempuannya, berarti dia perempuan bukan laki-laki. Seperti itu. Bagaimana cara mewariskannya? Bagaimana dia dapat warisan? Dia mendapat warisan setengah warisan laki-laki dan setengah warisan perempuan. Setengah warisan laki-laki dan setengah warisan perempuan. Gimana caranya itu? Coba kita buatkan. Di whiteboard. Ya. Anggap seorang wafat, ahli warisnya satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini jelas laki-laki. Satu lagi khunsa. Khunsa muskil M. Ya. Maka dibuatkan cara warisnya laki-laki dan perempuan. Ini jelas laki-laki. Kalau dia ini laki-laki, anggap di sini dia laki. Kalau ini laki-laki, berarti pembagian warisnya seperti apa? Laki-laki satu, satu dibagi dua. Ya. Kalau dia perempuan, kalau perempuan anggap dianggap perempuan, maka di sini pembagiannya yang laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, bagi tiga. Sedangkan untuk mereka adalah setengah dan setengah dari sini, setengah dari satu per dua, setengah dari satu per tiga. Ya, bagaimana caranya? Ya. Tinggal kita gabungkan dua dengan tiga ini. Dua dengan tiga kalau disatukan menjadi enam. Ya, enam. Kemudian berarti di sini 2/6, 2/6 sehingga dapat dia 1. Ya. Di sini 3 2/6 3 3/6 1/2 kemudian 1/6 1/6. Itu. Kemudian setelah itu dikalikan dengan 2 lagi. Menjadi 12. Ya. Seteng 6 dari 12 ini disalurkan di sini 6, di sini 4. Ya. 6 kali 2 12 kali 1 12. 6 maaf. 12 bagi 2 sebentar. Sini 6 kemudian dikali 2 karena kita akan mencari sini 2. Kalau bentuknya di sini kita katakan 2 itu gampang. Lebih gampang. 2 berarti 2 dikali 2 4, 2 ke 3 6. Ya, seperti itu. Kemudian Yang ini dua bagian, berarti sini satu bagian dari empat, seperempat berarti. Yang di sini satu bagian dari enam, satu bagian dari tiga kali dua enam, satu per enam. Satu per enam tambah dua, empat kali 24, 2 per 24, bagiannya seperti itu. Ya, intinya untuk dia diambilkan setengah dari bagian sebagai anak laki-laki, ya, dan setengah dari sebagian anak perempuan. Ya, kemudian ditambahkan. Ya, wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa Radio TV telah selesai penjelasan dan syarah dari rincian bagian warisan janin dan juga anak yang terlahir tanpa diketahui dengan jelas alat kelaminnya. Untuk rincian dan pendalaman materi, bagi Anda yang ingin bertanya dan untuk memperjelas, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Pak Rian di Bekasi. Baik, Pak Rian, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya Septian, ini saya mau nanyain masalah warisan, Pak Ustadz. Silakan. Ayah saya meninggal, ayah sambung meninggal di tahun 2020. Sebentar, namanya siapa? Giono. Gi. Iya. Itu punya anak sambung dua. Sebentar. Parian sebentar, pelan-pelan. Wafat 2020. Iya. Ketika dia wafat, istrinya masih hidup? Masih, sampai sekarang masih. Dan masih suami istri? Masih. Berarti istri. Ayah ibu dari Pak Giono masih hidup? Udah gak ada. Anak dari Pak Giono ada? Anak kandung dua. Yang ibu sebapak. Iya, anak dari Giono kan ya, bukan si ibu siapa, anak dari Giono. Dua ya kandung, dua anak sambung. Ya, dari istrinya ini atau istri sebelumnya? Giono pernah beristri enggak sebelumnya? Belum pernah. Ya, dari hanya istrinya ini. Ya, istrinya bawa anak dua, nikah dengan Pak Giono. Istri bawaan tidak dapat. Anak bawaan. Tidak. Maaf. Anak bawaan istri tidak dapat, karena itu bukan anak Giono. Tapi begini, Pak Ustaz. Sebentar dulu. Giono sebentar dulu, akhi. Ya. Giono ini dari istri ini, dari perempuan ini dapat anak berapa orang? Punya anak? Dua. Berapa laki, berapa perempuan? Satu laki-laki, satu perempuan. Halo? Ya. Harta Giono dibagi 1/8, sisa 8, 1, 7, 3, jadi 8, 2, 4, 3. Maaf, saya potong sebentar. Ya, silakan. Ini dari istrinya, Pak Ustadz, bukan dari Pak Giono. Pak Giono nggak meninggal, hanya renovasi saja. Sekarang yang wafat Giono. Ya. Terus, yang mau dibagi warisan siapa? Nah, Pak Giono ini nggak punya tanah, nggak punya rumah, cuma aja renovasi rumah dari istrinya. Istri itu udah punya tanah, udah punya rumah dari bapaknya istrinya itu. Jadi Giono ketika wafat tidak ada harta? Nggak ada, cuma renovasi aja, renovasi rumah yang ditinggalin itu bersama istrinya. Uang tunai tidak ada, sepeda tidak ada? Nggak ada. Ya udah, hanya dia pernah renovasi rumah istrinya. Ya. Ya. Itu dia memberikan hadiah ke istrinya atau dia pinjamkan maksudnya atau ikut ambil saham di rumah istrinya? Oh enggak, hanya barang-barang saja. Apa yang barang-barang itu artinya? renovasi itu. Jadi dia yang nggak ada kata-kata apa-apa. Dia ngasih uang gitu, diem aja dia gitu. Ya, ini renovasi rumah gitu aja, bahwa ini kan rumah nggak layak gitu. Iya, gitu aja dia. Dia nggak pernah minta, ini saya berarti miliki bagian di sini ya, nggak pernah. Nggak pernah juga ngomong-ngomong kalau ada apa-apa begini begitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti rumah istri. Nah, itu yang sambung itu dapat nggak, Pak Ustaz, anak dari ibu saya ini? Saya kan dari anak dari ibunya ini. Sebentar. Berarti ketika Genova tidak ada yang dibagi. Semua rumah itu milik istrinya. Sama aja Anda punya, saya punya rumah, lalu Anda katakan, Ustaz ini saya perbaiki, ya sudah perbaiki, alhamdulillah terima kasih, Anda pergi. Apakah ada hak Anda di sana? Ya tidak. Atau Anda lihat orang berat mengangkat barang, lalu Anda bantuin. Tidak ada kesepakatan, Anda bantuin saja. Terima kasih anak, kata orang yang diangkat, dia terima kasih. Ya, apakah Anda berhak dapat upah? Tidak. Kecuali Anda memang pakai baju porter. Kalau ke baju porter tidak pun Anda minta, itu berarti dengan pakai baju resmi Anda ada hak sebagai porter di bandara umpamanya dan tempat-tempat yang sah, dan tertulis iklan bahwa setiap porter berhak dapat 20.000 per koli atau berapa rupiah per setiap koli barang. Jelas? Kalau dia diam saja ya berarti dia walaupun tidak disebutkannya berarti dia hibah tabarruk. Sama seperti tadi Anda ngelihat orang berat Anda angkatin, tapi Anda tidak pakai baju porter, pakai baju penumpang biasa. Tidak ada hak Anda di situ. Berarti warisan itu dibaginya kapan, Pak Ustaz? Setelah ibu. Ketika ibu Anda wafat baru dibagi warisan kepada anak perempuan ini. Baik dari suami Giono maupun suami yang manapun juga sebelumnya. Oh gitu. Nah, untuk yang kau bilang nanti itu anak tambung, anak bawaan ibu saya sama anak bapak saya itu gimana Pak Ustaz statusnya? Sama, kan dua-dua empat-empatnya anak dari istri Giono ini. Istrinya ini siapa namanya? Ibu Yani. Ke semua empat-empatnya dari rahim ibu Yani kan ya? Iya betul. Ya udah sama fungsinya semuanya, mau anak Giono, mau anak yang lain, hak warisnya sama. Iya, berarti laki-laki dua, perempuan satu. Terus? Iya terus? Iya kan, apa anak perempuannya dua, anak laki-lakinya dua. Terus pertanyaannya apa? Ya, jelas ya, akhi. Sekarang kan istrinya belum meninggal, tidak ada pembagian waris. Oh, berarti tidak ada pembagian hak waris ya, Pak Ustaz ya? Hak waris itu bila orang meninggal, bila masih hidup tidak bagi waris namanya. Oh, iya, karena adik saya menanyakan bahwa apa namanya warisan itu bisa dibagi. Ternyata kalau bukan dari Pak Giono itu tidak bisa dibagi ya, hanya bila mana ibu saya meninggal saja nanti ya. Iya. Cukup jelas, Pak Rian. Taib. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Pak Rian. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk klien telepon 021-823-6543. Kami buka kembali, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Eda, di Makassar. Silakan, Ibu Eda. Ustaz, ibu saya meninggal 6 Januari 2021. Namanya siapa? Haji Ramlah. Haji Ramlah wafat. Iya. 6 Januari 2021. Terus? Meninggalkan itu suami dan anak tiga. Orang tua Ramlah sudah meninggal? Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Kakek nenek saya sudah meninggal dua-duanya, Ustaz. Anak Haji Ramlah berapa orang laki, berapa perempuan? Satu laki-laki, dua perempuan. Masih hidup semuanya ketika Ramlah wafat? Iya, masih hidup semua, Ustaz. Terus? Pertanyaannya, Umu? Ibu saya ini memiliki utang sebesar 33 juta. Terus? Sampai sekarang belum kami bayarkan karena kami belum memiliki kemampuan, Ustaz. Dia tidak punya harta warisan, Ibu Haji Ramlah? ada Ustaz, ada yang jelas itu, maksudnya ada suratnya itu ada tiga, ada dua bidang tanah dan satu rumah. Atas nama Jaramlah. Iya. Jadi dijual ya untuk menutupi utang Jaramlah. Ah ya Ustaz. Terus ada lagi satu bidang tanah yang menurut tante saya katanya ibu saya sudah membelinya dari adiknya, tapi dalam bukti tertulis itu tidak ada Ustaz, tapi tante saya yang satunya itu sebagai saksinya, dan dia beliau mengatakan kepada kami bahwa ibu kamu sudah membeli tanah ini dari adiknya. Terus nama sertifikat siapa, nama ibu, nama Jaramlah atau nama adiknya? Masih nama adiknya Ustaz. Adiknya tersebut mau mengakui? Iya Ustaz, iya. Ya udah kalau dia mau mengakui dijual. Maksud saya Ustaz seperti ini, bolehkah misalnya kami bersaudara, tiga orang bersaudara ini bilang ke bapak kami bahwa Pak silahkan beli tanah ibu yang rumah ibu yang sekarang sekarang rumah ibu ditempati oleh bapak, silahkan mohon untuk dibeli rumah ibu ini seharga 50 juta untuk kami bisa membayarkan utang ibu yang masih tertinggal. Boleh seperti itu kami mengatakan itu kepada bapak kan Ustaz? Boleh. Terus kan utangnya 33 juta Ustaz, jadi masih ada kelebihannya. Apakah kelebihannya itu kami bagi empat lagi dengan bapak dan kami bertiga bersaudara? Ya iyalah, suami dapat seperempat. Suami dapat seperempat. Sisa... Boleh Ustaz, saya minta tolong di ini kan dijabarkan kalau jadi ya. Sisanya itu ada sekitar 17 juta. Sebentar, sebentar. Ibu lihat TV, Bu? Iya, baik Ustaz. Sambil dilihat TV ya. Iya. Rp17 juta dibagi 16 dikali 4 dikali 6 dikali 3 kali 3. 4, 6, 3, 3 dibagi 16 dulu Ustaz ya. Ya, 17 juta dibagi 16 dapatnya 1 juta sekian dikali 4 itu hak suami. Ya Ustaz. Dikali 6 hak anak laki-laki, dikali 3 hak anak perempuan masing-masing. Ya Ustaz ya. Terus lanjut lagi Ustaz, tanah ibu yang satunya lagi akan terkena proyek dari pemerintah, jadi akan ada pembebasan tanah Ustaz. Terus, tapi itu mungkin terjadinya insya Allah baru tahun depan. Jadi adik saya bilang seperti ini, yang tanah ibu yang satunya jangan dibagi dulu, tunggu tahun depan terkena pembebasan dari proyek pemerintah itu karena harganya akan naik. Apakah saya berpendapat Ustaz bahwa itu harus dibagikan segera karena orang tua sudah meninggal satu tahun, tapi apakah boleh seperti itu Ustaz menunggu sampai tahun berikutnya karena ada kemungkinan bahwa harganya akan naik? Itu kepemilikannya pasti bukan milik adik, bukan itu yang ngomong anak laki-laki anak perempuan. Berdua, adik saya berdua, yang laki-laki dan perempuan. Ya itu bukan milik mereka, mereka hanya memiliki 9/16. Ya, kalau ada yang mau jual, Anda mau jual atau bapak mau jual, suruh dia beli. Oh ya Ustaz. Ya, katakan saya butuh uang sekarang, kalian nunggu tahun depan silakan. Saya jual aja sekarang bagian saya 3, bagian Anda 3/16. 3/16 kita nilai ini berapa juta. Mungkin naik, mungkin nanti 500 juta, 1 miliar urusan kalian. Sekarang harga per sekarang umpamanya sudah 100 juta atau 160 juta umpamanya. Kalian bayar saja kepada saya 30 juta ya. Nanti naik 1 miliar pun alhamdulillah sudah milik kalian dengan bapak aja lagi. Saya enggak perlu. Jadi misalnya saya tidak keberatan Ustaz dengan, maksudnya saya juga tidak dalam keadaan terdesak, cuma ingin menyelunasi utang ibu yang masih tertinggal. Kan udah tadi, utang ibu kan udah dibayar 33. Iya, tidak apa-apa Ustaz, warisan itu di, maksudnya disimpan sampai menunggu harganya naik, tidak menjadi dosa buat kami. Ini kan sudah dibagi di atas kertas. Iya Ustaz. Iya. karena dia berbentuk barang, ya tentu nggak bisa langsung dibagi berbentuk tanah, nggak bisa dibagi 16. Iya, Ustaz. Ya, maka terserah masing-masing. Ini sudah dibagi namanya. Bila sampai dieksekusi oleh pemerintah, ada yang makai, ada hasil, itu dibagi 16 hasilnya. Iya, Ustaz. Bukan tidak dibagi, ini sudah dibagi. Oh ya, Ustaz, ya. Ya. Cukup jelas, Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik. Iya, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Demikian pertanyaan kita dari Makassar. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Iya. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Nur di Jakarta, Ustaz. Baik, Ibu Nur, silakan. Mau nanya ini soal pembagian warisan. Ini kan ya. Pak Mauris meninggal tahun kemarin tuh Februari. Sebentar, Ibu, pelan-pelan. Pak Mauris wafat 2021, Ibu. Iya, Februari. Baik. Kemarin. Februari. Nah, meninggalkan anak 3, apa laki-laki 3, laki-laki 2, perempuan 1. Orang tuanya beliau sudah enggak ada. Dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Iya. Istrinya sudah meninggal. Iya, tahun 2018. Iya. Berarti pembagian hartanya laki-laki dua bagian, perempuan satu dibagi 5. Iya. Dibagi 5 hartanya, Ibu. Anak laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. Ya. Ya, Ustaz. Cukup, Umu? Jelas? Ya. Baik. Ada yang lain pertanyaannya? Ini satu lagi, dua lagi, Ustaz. Maksudnya anak perempuannya ini sebenarnya sih bukan anak bapaknya, cuman bapak Maulid, cuman di aku gitu, jadi dia minta juga warisan gitu, gimana tuh, Ustaz? Anak perempuan ini bukan anak Pak Maulid. Bukan anaknya Pak Maulid, iya. Dia tidak dapat lah. Enggak dapat ya, Ustaz, ya. Enggak dapat. Kalau dia tetap minta juga gitu kan, untuk menjaga tali silaturahmi apa keluarga gitu, biar enggak retak, enggak pecah gitu kalau dikasih. Dia kan bukan gitu, keluarga. Tali satu rahim itu satu rahim. Anda dengan dia kan berbeda rahim. Oh. Kalau Anda dengan saudara Anda, anak laki-laki dengan anak laki-laki, ia satu rahim dari satu rahim ibu. Kok ini rahimnya entah ibu yang mana? Oh, gitu ya. Satu lagi, Ustaz, nah anaknya. Tapi Pak, kalau ingin jaga hubungan baik, ya silahkan. Iya. Oh, berapa dibagi seikhlasnya atau sesuai? Ya, seikhlasnya lah. Nah, seikhlasnya, baik. Ustaz, satu lagi, ini kan anaknya Pak Maurid, namanya salah satu laki-lakinya itu Mario, ya? Sebentar. Berarti ini dalam Pak Maurid ini, ini tidak dapat, karena bukan anak dia. Jadi bagi dua aja ya, Ustaz, ya? Iya, dibagi dua. Satu, satu. Ya. Ya. Nah, kemudian ini Mario meninggal kemarin, Ustaz, tanggal 31 Januari 2022. Kalau berapa Januari? 31 Januari 2022, Senin lalu nih. Baru kemarin. Semoga Allah ampun dosa-dosanya, ditempatkan di tempat surganya. Amin. Allahumma amin ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ini wafat berarti dia punya saudara laki-laki. Sudah menikahkah dia? Sudah cerai. Siapa Marionya? Sudah, istrinya satu, anaknya dua, perempuan masih ini. Yang wafat 31 Januari ini Mario namanya? Iya, Mario, ya. Dia ketika wafat udah punya istri. Iya. Dan statusnya masih istri. Gimana? Masih istrinya dia. Masih, Ustaz. Berarti ada istri. Ada anak laki-laki perempuan? Ya, laki-laki enggak ada, perempuan aja dua, Ustaz. Masih dua anak perempuan. Masih 11 tahun yang gitu, yang paling gedenya. Ya, berarti istrinya dapat 1/8, dapat 2/3. 2/3. 8/3, 24, 3, 16. Sisa 5. 5 ini untuk saudara laki-lakinya. Oh, ibu ya, kakaknya ya. 5 ya, Cat ya. Ya, 5/24. 5/8. 5/24 bukan 5/8, Ibu. 5/24. Ya. Nah, misalnya nih Ustaz, ini 5/24 maksudnya gimana? Misalnya harta Mario semuanya dibagi 24 bagian. Misalnya 1M dibagi 24 bagian. Ya, berapa muncul 1M dibagi 24 berapa? Oh ya. Berapa umpamanya? Anggap 30 juta ya. 30 juta dikali 5 berarti 90 juta. Buat yang saudaranya itu ya Ustaz ya? Iya. Oh gitu. Terus yang anaknya ini, bagian anaknya itu kan masih di bawah umur ya Ustaz ya, maksudnya belum bisa ngelola uang, itu kalau dipakai sama ibunya gitu untuk beli rumah atau usaha atau gimana, itu untuk itu gimana Ustaz, boleh nggak? Atau harus disimpan di itu di bank, nanti kalau udah dewasa baru dikasih gitu? Ibunya tidak boleh memegang harta itu untuk kecuali untuk kebutuhan anak-anak ini, kebutuhan pokoknya, makan, minum, dan hal-hal yang pokok lainnya. Itu tidak boleh ya Ustaz? Ya, dipakainya untuk di rumahnya dia tidak boleh. Oh, tapi iya. Kalau didagangkan dan itu menjadi saham anak-anak yang masih kecil tadi, tidak apa-apa. Gitu. Ya, tapi kalau ada pamannya, ini pamannya kan ada ini. Iya, ini pamannya ini agak-agak ini Ustaz. Oh iya ada. Iya. Pamannya ini bisa mengelola harta enggak? Sepertinya sih kurang deh Ustaz. Kalau pamannya profesional sebagai pedagang dan amanah, itu bisa dipegangnya untuk dikembangkan sebagian. Gitu. Pamannya 16 kan masing-masing dapat 8/24. Ya, anggap 8/24 dari 1 miliar itu umpamanya adalah 300 juta. Masing-masing dapat 300 juta, mungkin 100 jutanya disediakan untuk biaya hidupnya dulu. Yang 200 jutanya pamannya bisa kelola. Dia masukkan dalam sebuah saham ya. Jadi saham ketika nanti anak-anak itu sudah besar, 200 juta itu mungkin bisa menjadi 1 miliar atau 2 miliar. Ya, baru diberikan pas umur berapa tuh Ustaz bagusnya, baiknya? Setelah dia ngerti uang dia minta itu. Oh gitu. Baiklah ya. Ustaz. Nih, cukup umum ya? Nih, cukup. Sebentar satu lagi. Ini sebenarnya si kakak pamannya ini mau membagi rata aja gitu Ustaz. Dia bagian dia mau dikasih lebih buat ke ini, ke ahli warisnya Mario ini, ke istri dan anak-anaknya. Karena kan dia lihat ada anak-anaknya. Itu boleh gak Ustaz? Jadi gak dibagi sesuai syariat gini? Dia hartanya dari Mauris, Pak Mauris. Bukan, oh iya, dari harta Pak Maurit itu. Dia tidak mau ngambil, biarlah saya kasihkan untuk ambil, dua anak, ambil. Dua keponakan saya. Iya, maksudnya dilebihin buat mereka aja gitu, dia ngambilnya sedikit aja gitu mungkin. Ya terserah dia. Boleh ya, jadi nggak sesuai dengan aturan syariat Islam ini, nggak apa-apa ya Ustaz? Ini kan sudah dibagi dua. Iya. Setelah diambil satu bagiannya, dia umat 1 miliar. Lalu dia bagikan 100 juta kepada dua ponakannya, ya alhamdulillah. Oh gitu. Oh, demikian Umu. Jelas okay. Insyaallah ya. Terima kasih. Baik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan yang disebutkan tadi, dan kita masih terima pertanyaan via telepon di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan yang berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Fala Ustaz. Pak Fala? Iya. Di mana Pak? Di Serang Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya Pak Fala. Pertanyaannya kebetulan kakak kami meninggal Februari 2021 dan meninggalkan dua saudari, satu ibu. Yang wafat siapa namanya Pak? Teddy. Pak Edi, baik. Teddy. Teddy, jadi Teddy meninggalkan dua saudari perempuan, satu ibu, dua paman sekandung dari ibu. Dua paman dari ibu, saudari ya. Ibu, saudara ibu. Iya, saudari ibu. Saudara ibu tidak dapat. Dua paman dari ibu. Tidak dari dapat. Ibunya. Tidak dapat baik Ustaz. Dua saudara dari ibu gimana Ustaz? Tidak dapat. Tidak dapat juga. Kalau dua saudari dari bapak? Tidak dapat. Sama ada dua saudara kakek dari bapak. Saudara kakek. Bukan, jadi maksudnya kebetulan kakek Pak Teddy itu kakek dari jalur bapak. Dari Teddy. Pak Teddy punya bapak, Pak Teddy punya bapak kakek namanya gitu. Iya betul. Terus kakeknya itu punya kakek pamannya lagi atau apa? Maksudnya anak dari kakek itu, ya istilahnya ada paman tiri lah gitu loh. Kok paman tiri? Kakek tadi melahirkan bapaknya Pak Teddy. Betul. Dan juga melahirkan saudara Pak Teddy tapi lain ibu dengan ibu, dengan betul. Bapaknya Pak Teddy gitu. Betul, betul. Ya. Berarti saudara bapak pamannya berapa orang? Dua laki-laki dan satu perempuan. Masih hidup. Paman enggak ada yang perempuan, laki-laki. Oh iya. Dua paman dan satu bibi. Bibi tidak. Oh, bibi tidak. Ya. Dua paman. Sebentar. Ini masih hidup. Kakeknya sudah meninggal. Paman ini masih hidup. Paman masih hidup. Dua paman si kakek. Ya, ini ahli warisnya. Ini ibu dapat 1/6. Dua saudari kandung dapat 2/3. Ini sisa kalau ada 3, 6, 6, 1. Kemudian 3, 4. Sisa 1. Sisa dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dikali 6. Dua belas, dua, empat, empat, satu, satu. Kurang lebih itu Pak, silakan dilihat dan difoto ya Pak. Ya, itu jadi dua paman dari dua paman tiri itu ya, yang sekakek itu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Cukup pertanyaannya. Cukup. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya masih via telepon di 021 823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Pak Amin di Riau, Pak. Pak Amin di Riau, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya singkat aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada bapak kami menghibahkan tanah kepada anak angkatnya. Jadi tanah, karena kebetulan bapak punya tanah agak ya lumayan luas juga, jadi dihibahkannya ke anak angkat. Karena anak angkatnya ini yang memelihara dia. Kami semuanya dalam keadaan bekerja, jadi jauh-jauh. Jadi dihibahkannya sebanyak 1 hektar, Ustaz. Setelah bapak kami meninggal, ada di antara saudara-saudara kami punya saudara laki-laki semuanya, 4 orang. Saya yang paling kecil. Nah, di antara kami itu ada yang menggugat tanah itu dibagi. Apakah boleh dibagi lagi, Ustaz? Karena memang sudah dihibahkannya waktu bapak masih hidup. sudah dihibahkannya, surat-suratnya milik si anak angkat. Iya, ada surat-suratnya sekalian di atas nama, nama anak angkat itu. Tapi karena kakak-kakak, saya nggak setuju itu di ini, digugat begitu. Iya. Itu aja Ustaz ya. Anak angkat suami kami itu ya perempuan Ustaz, anak angkat ayah itu. Itu kalau sudah dihibahkan milik dia. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi kan tidak boleh diganggu gugat lagi Ustaz ya? Ya tidak boleh. Ya. Cukup jelas Pak, insyaallah jawabannya. Ya sudah jelas. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak. Baik, kita angkat pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat dan WhatsApp. Baik, silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Yanti di Kalimantan. Ibu Yanti di Kalimantan. Baik, silakan Ibu Yanti. Pertanyaannya. Mau nanya ya, saya punya suami. Ya. Dia punya kakek. Semuanya sudah meninggal, tinggal sisa pamannya dua. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, kakeknya itu punya ada 5 bidang tanah sama 2 rumah. Ya. Si pamannya ini kan tidak pengen menjual, tapi masih menghormatin suami saya. Nah, saya menasihatin suami agar apa itu dijual, dia dibagikan ke cucu-cucunya semua karena orang tuanya sudah pada meninggal semua, tinggal dua paman itu aja. Terkait dengan warisan yang ditanya berarti ya Bu ya, harta warisan kakeknya ditanya demikian. Si tidak usah dijual, biar tanah itu dikelola sama semua cucu-cucunya karena masih bermanfaat. Ya, pertanyaan intinya apakah Bu? Apakah itu pertanyaannya, apakah berdosa kalau suami saya tidak ingin menjual agar dikelola, karena suami saya bilang itu bukan haknya dia, bukan hartanya dia, dia tidak mencari, biar dimanfaatin. Cuman saya takutnya nanti semua cucu-cucu ada yang kepingin menjual. Tanah ini punya si kakek, nama kakeknya siapa Ibu? Nama kakeknya Yanto. Yanto wafat. Iya, Yanto wafat. Yanto wafat. Ketika dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Anaknya ada 7 orang. Ketika dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Ada tujuh Ustaz. Hidup semuanya 7-7 itu. Sisa 2 Ustaz. Sekarang yang bukan sekarang. Yanto wafat tahun berapa? Yanto wafat tahun 80 Pak Ustaz. Tahun 80. 1980. Pada saat dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Saat wafat anaknya hidup 7 orang Pak Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Laki 3, perempuan 4. Istri Yanto ketika 80 itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal juga Pak Ustaz. Orang tua Yanto juga sudah meninggal? Hah? Orang tua ya, Yanto? Sudah meninggal sudah juga? Sudah semua meninggal. Baik. Harta Yanto itu dibagi 10. Anak laki-lakinya masing-masing dapat 2 per 10, 2 per 10, 2 per 10. Anak perempuannya masing-masing dapat 1 per 10, 1 per 10, 1 per 10. Jelas? Suami Anda ya, tidak suami Anda anak dari laki-laki yang sudah meninggal atau anak dari perempuan yang sudah meninggal? Dari anak perempuan yang sudah meninggal Pak Ustaz. Iya, suami Anda paling dapat dari 1 per 10 tadi, pun dibagi lagi. Iya. Ya, tidak ada hak dia untuk menghalangi anak Yanto yang dua masih hidup tadi. Tapi ini si pamannya yang dua-dua yang sudah usia 92 tahun sama usia 72 tahun. Dia karena masih mungkin menghormatin suami saya, dia juga tidak ini cuman maksud saya apakah enggak dibagi saja, takut berdosa. Memang kita enggak mau menerima itu harta dikasihkan keponakan-keponakan. Apakah berdosa suami saya, Pak Ustadz? Iya, berdosa suami karena Anda. Dia menghalangi untuk orang membagi harta warisannya. Oke. Cukup jelas ya, Umi ya? Iya, Pak Ustaz. Karena saya berkali-kali suruh menghibahkan ke ponak-ponakannya. Makasih, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya, Ibu. Baik, kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan zakat emas. Apakah zakat yang saya miliki ada sebagian yang saya simpan dan melebihi nilai nisab, dan sebagian ada yang saya pakai yang jumlahnya di bawah nilai nisab, manakah dari keduanya yang wajib saya zakatkan, Ustaz? Jazakallah khair. Perhiasan yang tidak dipakai dan sampai nisab, baik perhiasan itu sendiri atau digabung dengan emas rantakan atau digabung dengan rupiah, nah, maka itu dizakatkan. Adapun perhiasan yang dipakai walaupun tidak dipakai sehari-hari, dipakai bila ada apa namanya acara-acara tertentu, maka itu tidak ada zakatnya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fik. Alhamdulillah demikian ibu yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembagian hibah dari orang tua kepada anak-anak nih, Ustaz, ketika pada masa hidup orang tua membagikan anak-anak sebidang tanah dengan ukuran yang tidak atau yang berbeda, di mana laki-laki lebih besar daripada perempuan, Ustaz. Apakah setelah beliau wafat hibah ini menjadi menjadi satu hal yang menjadi kepastian, atau masih kita bisa rubah kembali sesuai dengan pembagian warisan? Jazakallah khair, Ustaz. Allahu akbar. Kalau laki-laki lebih besar dari perempuan, boleh. Bahkan itu dikuatkan oleh sebagian para ulama. Yang tidak boleh itu perempuan lebih besar daripada laki-laki, itu tidak boleh. Kalau sama rata laki dan perempuan hibah dari orang tua, sebagian telah mengatakan juga boleh. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya pendengar kita, Ibu Wiwin ya. Saya memiliki ibu mertua dan memiliki dua anak laki-laki, Ustaz. Di mana mertua sudah bercerai dalam kurun waktu yang lama. Dan bagaimanakah cara membagi waris harta dari saya ulangi, dari ibu atas nama Lili Rosida yang wafat tahun 2021, Ustaz? Lili Rosida wafat. Nah, 2021. Mempunyai harta satu rumah dan sebidang tanah. Terus? Anak pertama memiliki anak yang pertama anak laki-laki. Ketika dia wafat, dia sudah tidak punya suami. Nah, Ustaz. Anak laki-laki berapa orang? Anak laki-laki Bapak Teguh dan Taib. Anak pertama laki-laki namanya Pak Teguh Setiawan, dan anak laki-laki yang kedua bernama Didik. Dua orang saja, Ustaz. Saja. Nah, dibagi dua hartanya. Hartanya dibagi dua, masing-masing seperdua. Hasyal, jelas. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, dan kami harap bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan masalah warisan untuk diperjelas ya, yang wafat namanya, kemudian ahli warisnya masing-masing diperjelas. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Jatmiko. Bapak saya bernama Muhammad dan wafat pada tahun 2007 bulan Mei, Ustaz. Dan saat meninggal, meninggalkan seorang istri kemudian 4 anak laki-laki mohon maaf, ada satu lagi anak laki-laki yang sudah wafat sekarang, berarti pada saat hidup 5 Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan, selain dari persentase warisan, Bapak memiliki pensiun, uang pensiun hukumnya bagaimana? Demikian. Ya. Uang pensiun sebagiannya adalah dipotong dari gaji orang itu ketika dia bekerja. Berarti yang dipotong dari gajinya itu adalah milik dia, bukan milik negara, bukan milik perusahaannya. Maka itu dibagi waris. Ada yang subsidi dari instansi pemerintahan atau dari perusahaan, biasanya diperuntukkan untuk janda dan 2 anak. Ya. Maka yang diperuntukkan itu ya tidak dibagi waris. Seperti itu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami bekerja, keduanya ketika bekerja mereka membeli rumah, Ustaz, dan tanah dan lain sebagainya berdua. Pada tahun 2002 Bapak dan Ibu bercerai dan Bapak meninggal tahun 2004. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah membagi warisan sedangkan ada rumah dan tanah yang mereka dahulu beli berdua, Ustaz, dan kami tidak mengetahui berapa persen masing-masing. Dua-duanya sudah wafat. Sedangkan ibu saat ini sudah pikun dan sulit untuk ditanyakan dari Fahmi di Jakarta. Wallahualam, lihat gaji mereka itu siapa yang besar. Dari perbandingan gaji mereka bisa dibagikan berapa perbandingan masing-masing. Kalau gaji suami umpamanya 2 juta per bulan dahulunya, istri 1 juta, berarti 1:2, berarti bagi 3. Berarti istri memiliki di situ 1/3, suami 2/3. Ya, wallahu a'lam. Demikian barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Agung Prapto. Kakak saya meninggal atau wafat dan beliau meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki, Ustaz. Mohon penjelasan pembagian warisannya, Ustaz. Istri, seorang istri dan 2 anak laki-laki. Untuk istrinya 2/16, laki-lakinya masing-masing dapat 7/16. 7/16 dan 2/16. Baik. Demikian pendengar yang bertanya, silakan Bapak bisa melihat di televisi ya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak saya meninggal 7 tahun yang lalu, Ustaz. Akan tapi ibu atau istri dari bapak ini tidak mau membagi warisan karena ibu masih hidup dan ibu mengatakan ini rumah untuk anak-anak berkumpul. Bagaimana ke hukumnya? Apakah ibu berdosa, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, berdosa dia karena Allah menetapkan bahwa harta bukan milik dia lagi, bukan milik suaminya, dan pun istri dapat bukan semuanya, hanya seperdelapan. Hmm. Yang seperdelapan dari haknya dia, tidak ada yang ingin jual, silahkan. Ya. Nasihati misalnya. Ya, nasihati dengan baik tentunya. Baik. Demikian pendengar kita, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, semoga Allah mudahkan dan diberikan kemudahan untuk memberikan nasihat kepada ibu. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah halal usaha ayam Bangkok yang dipakai pembeli untuk aduan? Saya selaku penjual memelihara untuk hobi dan usaha saja, Ustaz. Ya. Kalau yang datang kepada Anda pembeli yang jelas bahwa dia adalah tukang adu, haram Anda jual kepada dia. Insyaallah. Tapi kalau Anda tidak tahu, ya, hukum asalnya halal menjualnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, mohon maaf. Bapak saya, Bapak Husni, meninggal tahun 2020 dan istri beliau meninggal Januari 2021, Ustaz. Meninggalkan 4 orang anak perempuan. Ada aset beliau, salah satunya adalah mobil Avanza tahun 2008. Kemudian 85 juta uang bapak saya. Baik, berapakah persentase dari harta warisannya, Ustaz? Dari semua anak-anaknya. Subhanallah. Pertama, yang Husni wafat, istri dan dua perempuan. Apakah saudara-saudari dari Husni yang masih hidup? Tidak disebutkan, Ustaz. Karena ini ada sisa. Enak, Ustaz. Ya, tidak semuanya untuk anak perempuan. Kalau ada asobah dari Husni, berarti dapat asobah. Asobah itu adalah saudara laki-lakinya. Bila saudara laki-lakinya wafat, ya, anak dari saudara laki-lakinya. Bila wafat, paman dari Husni. Bila sudah tidak ada, saudari Husni, anak laki-laki dari pamannya. Ya. Bila tidak ada, baru semuanya dibagi ke istri dan anak perempuannya saja. Seperdelapan bagi istri. Delapan untuk istri, sisanya. Sisanya untuk istri, 2/3 untuk anak perempuan tadi. Nah. Pertanyaan yang kedua, Bapak pada saat membeli mobil Avanza tahun 2008 dengan harga 145 juta, di mana ada bagian saham yang saya berikan atau uang saya 60 juta, Ustaz. Apakah perlu saya ambil dulu 60 juta itu atau dibagi waris? Tidak tahu saya. Apakah Anda ketika menyerahkan itu, maksudnya hadiah ke Bapak Anda? Nah. Atau sebagai pinjaman, atau sebagai Anda ikut saham di kendaraan tersebut. Kalau pinjaman tentu kembali penuh 60 juta. Kalau hibah tentu tidak ada kembali lagi untuk Anda. Kalau umpamanya memiliki bagian di sana, 60 juta itu berapa dari harganya? 140. 145. Dia berarti 60 per 45, 145 itu yang milik Anda. Sekarang harganya pasti turun tentunya. Tentu dibagi untuk Anda 60 dan 145, mungkin bukan 60 juta lagi. Ya. Jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Widi di Jakarta Selatan. Silakan, Akh Widi. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Jika ayah telah meninggal. Apa? Diman, ayah telah meninggal. Siapa nama ayah ini? Nama ayahnya Alam. Alan atau Alam? Ya. Alam. Kemudian kedua orang tuanya telah meninggal beserta saudara-saudaranya. Sang ayah sudah meninggal juga. Kemudian sang ayah meninggalkan satu rumah. Sebentar, Anda yang bicara yang meninggal-meninggal. Tentu tidak ada lewatnya meninggal-meninggal. alam wafat, ketika alam wafat istrinya masih hidup kah atau sudah istrinya, tidak? Istrinya masih hidup. Ya udah istrinya, ahli warisnya. Istrinya masih hidup. Ada anak laki-laki dan anak perempuan alam ini? Anaknya Pak Alam masih hidup, 6 orang. Berapa laki, berapa perempuan? Laki 2, perempuan 4. 2 anak laki-laki. 4 perempuan. Ya. Terus pertanyaannya apa tadi? Satu istri. Ya, saat ini meninggalkan satu rumah. Rumah tersebut masih ditempati istrinya. Terus? Kemudian apakah rumah ini harus dibagikan sebagai harta waris dan dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing atau gimana ya Ustaz? Karena rumah ini masih ditempati istrinya. Ya, dibagi waris. Jelas? Halo Ustaz. Iya, dibagi waris. Karena yang menetapkan waris Allah. Dibagikan secara waris, akhi. Dan dibagikan secara waris dulu ya. Meskipun masih ditempati istrinya ya, Ustaz. Iya. Halo. Baik, baik. Ya, baik, Ustaz. Masalah eksekusinya itu masalah kesepakatan. Yang jelas dibagi waris iya. Karena istrinya di sini hanya mendapatkan hak 1/8. Baik, baik. Ini sisanya 8 8 1 7 4 4 8 sama dengan 6 4 8, kemudian 14 14, kemudian 7 7 7 7. Istrinya cuma dapat 1/8, anak laki-lakinya masing-masing 14 per 64. 8 per 64 istrinya, anak laki-laki 14 per 64, anak perempuan 7 per 64. Ya, maka kalau mereka yang lain yang tidak nempatin ikhlas, tidak ada masalah, biar dia tempatin dulu masih hidup. Kita juga tidak butuh uang, terserah, tidak apa-apa. Cuma bukan milik istri itu. Baik, baik. Paham? Baik, paham. Insyaallah, Pak. Baik, baik. Ya Safi, taib, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543 untuk pertanyaan terakhir, silakan. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan, akhi. Saya mau nanya, Ustaz. Baik, Bapak mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau audionya. Ada feedback. Cukup monitor via teleponnya, Pak. Halo? Iya, dengan siapa di mana? Dengan Sugianto di Cibitung. Silakan, Pak Sugianto. Anak mau nanya tentang soal harta. Dulu Bapak mertua saya Sebagai supir bank BCA, kantor bank BCA, sebelum pensiun. Sekarang udah gak kerja lagi. Bagaimana kedudukannya, harta, dan bagaimana cara membersihkannya? Masalahnya dia tidak bekerja lagi dan ya, tidak mampu lagi bekerja mencari harta. Sekarang udah jualan ini, jualan di warung nasi. Cukup untuk biaya hidupnya itu? Alhamdulillah cukup. Cukup biaya hidupnya, dia keluarkan lah yang haramnya yang masih ada. Dikeluarkan yang haram ya Pak? Dikeluarkan harta yang haram dan mencukupkan kepada usahanya. Kan keluarkannya kan ada rumah 3. Ya. Mobil. Nah, itu didapatkannya rumah mobil itu setelah dia tahu itu haram bekerja di bank atau tidak? Tidak tahu, Ustaz. Sampai sekarang dia tidak tahu kerja di bank haram. Tidak. Hah? Halo Pak. Halo. Ya. Ya, bisa dijawab tadi pertanyaan Ustaz, Pak. Gimana, Ustaz? Sekarang dia tahu bahwa kerja di bank itu hukumnya haram atau tidak? Kayaknya belum tahu juga, belum, saya belum sempat ngobrol juga sama mertua. Kalau dia tidak tahu, gimana dia membersihin? Cuman kemarin sempat gini Ustaz, mau dibagi-bagi gitu ke anaknya. Ya udah, yang anaknya aja yang bersihin, bukan bapaknya. Bapaknya nggak tahu itu haram. Anak, ya. Bagaimana caranya anak-anaknya untuk membersihkannya, Ustaz? Kalau anaknya berkecukupan, itu diberikanlah ke fakir miskin oleh mereka. Diberikan ke fakir miskin ya, Pak? Cara pembagiannya gimana, Ustaz? Keseluruhannya atau gimana? Apa? Dibagikan keseluruhannya satu. Iya, keseluruhannya terima dari bapak yang tadi. Baik, jelas ya Pak, dibagikan keseluruhan dari pemberian bapaknya, demikian. Kecuali anaknya tidak mampu. Baik. Kalau tidak mampu, anaknya juga fakir miskin, boleh untuk anaknya itu. Cukup jelas ya Pak? Oh, gitu ya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Pak, barakallahu fik, Pak Sugian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah terjawab beberapa pertanyaan. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan terakhir mungkin tidak bisa kami angkat. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Ya. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita akan dinnya dan akan syariatnya. Semoga dengan begitu harta kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.